Sana mardongan dengan doa lusi sudah nahatami naholondo rohaku tuhoi to narade doa majalo hauranganmu. Gabe mubaro Duko kita saut Namar dongani Muluan gabe mubaro Rohan tua Ala dundao Au siako Anjuma awa wolongan di hauranaki molotung dawa siako papos roham diawito dan damat dua audiso nang pedao sehoto ho di rohaki di pikiran